kita hadapi. Suka ataupun tidak, rela ataupun terpaksa. Seorang penyair mengatakan, tajri riyah bima la tashtahi as-sufunu. Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudriku kulluhu. Angin berhembus kadang tidak sesuai dengan keinginan perahu. Maka tidak setiap yang seseorang harapkan bisa didapatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian yang pasti, tentu kita semua ingin merasakan kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup. Sekalipun ada rasa khawatir, ada rasa was-was, ada rasa takut, namun masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia biasa. Tinggal persoalannya, apa sesungguhnya yang akan membuat kita merasa nyaman, tenang, dan tentram. Disinilah kemudian manusia berbeda cara pandangnya. Ada yang memandang bahwa kesenangan, ketentraman, kenyamanan itu hanya akan bisa diperoleh dengan dunia. Padahal pandangan ini adalah pandangan yang sangat sempit. Kenapa? Karena dunia itu sifatnya sementara. Jadi sekalipun dengan dunia mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, maka itu sifatnya juga sementara. Karena itu penting untuk kita pahami bahwa kenyamanan, ketentraman, kesenangan bukan semata-mata bisa diraih dan diperoleh dengan dunia. Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, afdalu maktasabahu nufus wa hasalathu al-qulub wa nala bihi al-abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah huwa al-ilmu wal iman. Sesuatu yang paling utama yang bisa dihasilkan oleh jiwa dan diraih oleh hati, dan dengannya seorang hamba mendapatkan kedudukan di dunia dan akhirat, adalah ilmu dan iman. Karena itulah dalam tema yang telah disampaikan, pembahasan kita malam hari ini walaupun singkat, tentang tentram dengan ilmu dan iman. Jelas di sini bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan bahwa sesuatu yang bisa membuat jiwa tenang, hati tentram, dan dengannya kita sebagai hamba mendapatkan kedudukan di dunia dan akhirat adalah ilmu dan iman. Fadilat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huwa hadzal kitabu al-azim alladhi la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tiada lain adalah kitab Allah yang agung, Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau sampaikan kepada umatnya, dan itulah yang disebut dengan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an itu adalah ilmu yang mutlak benarnya. Enggak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Dan ini Allah tegaskan dalam firman-Nya di Quran surat Fussilat. Kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Enggak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh kebatilan dalam bentuk apapun, baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid. Sebab Al-Quran itu semata-mata kitab yang memang turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Kemudian, wassunnah al-mutahharah. Allati akhbarallahu anha faqala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan yang kedua adalah sunnah yang suci. Sunnah yang suci. Al-Quran, kitabullah yang agung, dan sunnah yang suci. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kabarkan tentangnya dalam firman-Nya, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tengah-tengah kaum yang ummi sebagai seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya. Wa yuzakkihi, mensucikan mereka, mendidik mereka dengan akhlak dan adab yang baik. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah ini adalah sunnah. Coba perhatikan kalimat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad sebagai rasul yu'allim. Yu'allim itu artinya mengajarkan. Sesuatu yang diajarkan itu disebut dengan ilmu. Ilmu apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Ilmu kitab wal hikmah. Jadi kalau bicara soal ilmu, maka jawabannya adalah Quran, sunnah, kitab, hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya mereka, kaumnya itu, kaum yang ummi, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesesatan dalam bentuk apapun kecuali Alkitab wal hikmah. Quran dan sunnah. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, faman dhafira bi'ilmi al-kitabi was-sunnah wa huma al-wahyan alladhani awhahuma Allahu ila nabiyhi alaihi salatu wassalam nalas sa'adata fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu kitab dan sunnah, seseorang tidak akan bisa disebut mendapatkan ilmu, kitab, dan sunnah kalau tidak mempelajarinya. Siapa yang mempelajari, mendapatkan ilmu, kitab, dan sunnah, yang keduanya adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, nalas sa'adata, maka ia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ini kebahagiaan yang mutlak. Karena Al-Quran dan Sunnah itu membimbing. Al-Quran dan Sunnah itu membimbing. Dan ilmu Quran dan Sunnah itu bukan ilmu teori. Tapi ilmu Quran dan Sunnah itu adalah ilmu praktek. Ya. Bukan ilmu teori, ilmu praktek. Sebab di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada arahan, ada bimbingan, ada petunjuk. Bukan sebatas teori, tapi praktek. Ilmu praktek. Jadi, secara otomatis kalau mempelajari ilmu Quran dan sunnah, maka ada tuntutan untuk mengamalkannya. Dan siapa yang mengamalkan Quran dan sunnah, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Fid dunia wal akhirah, jelas itu. Nabi SAW sendiri menyatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrayn ma intamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Nggak akan pernah celaka, nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah khawatir, dirundung dengan kecemasan, nggak. Dua hal itu adalah Quran dan Sunnah. Ya. Quran dan Sunnah. Bagaimana tidak dikatakan bahagia, senang, seseorang yang mempelajari Quran dan Sunnah. Sementara Quran dan Sunnah ini membimbing setiap ucapannya, membimbing setiap perilakunya, membimbing gerak-geriknya. Akan bertutur kata dengan baik, bertingkah laku dengan baik, memiliki keyakinan yang baik. Karena ilmu itu sesuatu yang akan merubah kita. Ilmu sesuatu yang akan merubah kita. Ilmu Quran dan Sunnah. Merubah pola pikir kita, merubah gaya hidup kita. Pola pikir kita akan menjadi baik, gaya hidup kita akan menjadi baik. Merubah cara bicara kita, merubah cara tingkah laku kita. Semuanya mengarah kepada hal-hal yang positif. Makanya dikatakan bahwa al-ilmu ma nafa'a wa laisa ma hufidha. Ilmu itu apa yang memberikan manfaat, bukan sebatas sesuatu yang dihafal. Bukan hanya sekedar teori. Tapi ilmu itu sesuatu yang bisa memberikan apa? Manfaat. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, hadha huwal ilmu alladhi madahahu Allah wa athna ala ahlihi. Ilmu inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala puji dan sanjung pemiliknya. Kalau kita ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah, maka pelajarilah ilmu Alkitab dan Sunnah. Wa asyada bimakanatihim. Allah akan angkat kedudukannya. Wa manzilatihim. Dan derajatnya. Wa akhbara annahum humul ladzina yakhshawnahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabarkan bahwa pemilik ilmu ini, ilmu kitab dan sunnah, adalah orang-orang yang memiliki rasa khosyah, rasa takut kepadanya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Al-ulama bil ilmi alladhi awhahu Allahu ta'ala ila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, mengerti tentang apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi patut untuk kita bersyukur ketika kita mengenal bahwa ilmu yang sesungguhnya itu adalah Quran dan Sunnah. Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika yang menjadi acuan kita dalam pengetahuan adalah Quran dan Sunnah. Inilah yang akan membuat hidup kita tenang, tentram, nyaman. Karena sekali lagi ilmu Quran dan Sunnah itu ilmu praktek, bukan ilmu teori. Makanya siapa yang sudah mengetahui ilmu ini kemudian menyelisihinya, Allah ancam. Allah ancam. Seperti dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm, ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir." Jelas. Walaini taba'ta ahwa'ahum, kalau seandainya kamu lebih cenderung mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu orang-orang yang jahil, hawa nafsu orang-orang mengikuti mengikuti keinginannya, kemauannya, mengikuti langkah-langkah syaitan, setelah datang ilmunya kepadamu, setelah kamu mempunyai pengetahuan, setelah kamu mengerti tentang Quran dan Sunnah, maka tidak ada penolong yang akan dapat menolongmu. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tekankan mengapa tadi saya katakan bahwa ilmu Quran dan Sunnah itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Ini diperjelas dengan ayat ini. Kalau kamu lebih cenderung mengikuti hawa nafsu mereka setelah kamu tahu ilmunya, maka kamu tidak akan mendapatkan penolong. Allah akan membiarkan. Wajar kalau tadi dikatakan bahwa al-ilmu ma nafa'a wa laisa ma hufidha. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat, bukan sebatas sesuatu yang dihafal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu kitab dan sunnah, menuntut kita semua untuk mempelajarinya, menguasainya. Sebab ilmu ini mewajibkan kepada kita semuanya untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menaatinya dan ittiba' kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka berarti dia enggan. Dalam Al-Quran juga Allah nyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulah fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi wajib bagi kita sekali lagi untuk mempelajari ilmu ini kalau memang yang kita harapkan adalah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Dan para salaf dahulu pengagungannya terhadap ilmu ini sangat luar biasa. Mereka betul-betul meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, untuk hadir di majelis ilmu. Para sahabat misalnya, luar biasa kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu duduk langsung bersama beliau atau dalam bentuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu, mereka sadar bahwa inilah yang akan membuat mereka selamat. Bisa ini sudah adzan isya, mungkin muadzin fadhol adzan dulu. Qotibillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan hal yang asing tentunya bagi kita kalau para salaf dulu itu mereka rela melakukan rihlah demi untuk mendapatkan ilmu. Demi untuk mendapatkan satu hadis bahkan satu kalimat. Walaupun tempat yang ditujunya itu jauh. Memakan waktu yang cukup lama. Tapi mereka rela melakukan hal itu. Kenapa? Karena di sisi mereka ilmu itu fauqa kulli syai. Lebih dari segala-galanya. Ad-dunya la tusawi syai'an. Dunia itu sama sekali gak akan pernah bisa menyamai ilmu. Hal yang seperti ini sudah sangat melekat kuat dalam diri para salafus salih. Makanya mereka rela. Meskipun harus melakukan rihlah ke tempat yang jauh. Demi untuk mendapatkan satu hadis, bahkan satu kalimat. Imam Sufyan Ibnu Uyainah sampai mengatakan bahwa ilmu, hadis, ahsan min kulli syai', itu lebih baik dari segala sesuatu. Lebih baik minaz zahabi wal fiddah. Lebih baik daripada emas dan perak sekalipun. Sampai mengatakan seperti itu. Ya. Inilah sesungguhnya yang membuat mereka selamat. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ya. Ini yang membuat mereka selamat. Komitmennya. Untuk bisa mendapatkan ilmu. Untuk bisa mempelajari ilmu. Ilmu kitab dan sunnah. Ilmu yang mereka tahu. Dengan mempelajarinya akan membuat mereka selamat. Fid dunya wal akhir. Kalau mereka saja semangatannya seperti itu, maka kita, dan ini harus menjadi satu ibroh bagi kita. Kita yang Allah mudahkan, majelis ilmu dekat dengan kita, maka harus lebih bersemangat dari mereka para salaf. Segala fasilitas itu sudah mudah zaman sekarang. Nggak ada alasan lagi untuk kita tidak duduk di majelis ilmu. Padahal ilmu itu, seperti dikatakan para salaf, yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi. Ilmu tidak akan mendatangi. Ini teorinya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dan sekarang, walhamdulillah, di tengah-tengah kita, majelis ilmu itu banyak. Dan sangat mudah untuk kita bisa mendatanginya. Maka kita semua harus sadar. Dan membangun kesadaran sampai pada titik itu. Eman kalau seandainya kita tinggal di dekat majelis ilmu tapi tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini ada apa? Apa yang diharapkannya ketika tinggal di dekat lingkungan yang penuh dengan nuansa ilmu tetapi tidak mau mengambil manfaat darinya? Sia-sia. Percuma. Ada yang datang dari tempat yang jauh, pindah tempat, mendekati majelis ilmu. Setelah ada di situ, tidak mengambil manfaat dari ilmu yang ada di dalamnya. Ini sia-sia, percuma. Kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apa tujuan kita mendekat kepada lingkungan yang di situ ada nuansa ilmu? Tujuannya untuk menyelamatkan, tujuannya supaya bisa belajar ilmu agama, supaya bisa terbimbing, kan itu. Maka sangat mengherankan kalau ada orang-orang yang sudah dekat tempat tinggalnya dengan lingkungan yang di situ penuh dengan nuansa ilmu, tapi tidak mau hadir, tidak mau belajar. Sangat aneh. Kita harus yakin bahwa ilmu agama, ilmu Quran dan sunnah inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah yang akan membuat hidup kita tenang, tenteram, damai. Sebesar apapun masalah akan terselesaikan dengan ilmu. Sebanyak apapun problem akan bisa diatasi dengan ilmu. Berapapun besarnya beban yang kita pikul tetap akan terasa ringan dengan apa? Ilmu. Ya, dengan ilmu. Saya masih teringat itu ketika Syekh Mukbir rahimahullahu taala datang ke majelis ngajar, kemudian membaca hadis. Setelah membaca hadis tersenyum. Beliau mengatakan semua beban, semua masalah itu sirna, hilang. Apa yang menjadi tekanan-tekanan dalam pikiran itu hilang. Ketika apa? Ketika berhadapan dengan ilmu. Beliau membaca haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Tersenyum. Beliau betul-betul merasakan betapa lezat dan nikmatnya majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu gak akan dibicarakan persoalan-persoalan yang menjadi beban. Problem-problem gak. Di majelis ilmu itu justru kita akan mendapatkan siraman, nasihat, wejangan, teguran, peringatan dari Quran dan sunnah. Otomatis akan membuat hidup kita semakin baik. Ilmu itu akan membuat hidup kita semakin berkualitas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu ilmu, demikian juga dengan iman. Karena dua hal inilah, seperti yang tadi di awal dikemukakan, akan membuat seseorang mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan. Iman yang dimaksud di sini, kata Syekh Rabi Hafizahullahu Ta'ala, al-imanu al-qa'imu alal ilmi. Iman yang tegak di atas ilmu. Iman yang tegak di atas ilmu. Secara kualitas jelas beda dengan iman yang tidak tegak di atas ilmu. Ya. Ini iman yang dimaksud di sini adalah iman yang tegak di atas ilmu ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tegak di atas kitabullah dan di atas sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan iman kaitannya sangat erat dengan amal. Iman kaitannya sangat erat dengan amal. Dan ilmu, kata para salaf, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu sesuatu yang selalu menarik untuk diamalkan. Wa illa irtahal, kalau tidak diamalkan, lenyap. Ketika ilmu itu diamalkan, maka akan menumbuhkan iman. Akan menumbuhkan iman. Iman yang benar akan menghasilkan buah yang baik. Faedah yang banyak sekali. Di antara faedah dari iman yang benar, iman yang tegak di atas ilmu, yang pertama adalah al-hidayatu lil haq. Iman itu akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Iman akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Yunus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka lantaran keimanan yang ada dalam diri mereka. Antum dihadapkan kepada problem, kepada sebuah masalah, ingin tahu tentang kebenarannya, ingin tahu tentang hal yang sesungguhnya, maka iman akan memberikan jawaban. Karena itu yang harus dilakukan adalah tingkatkan keimanan. Sebab jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka karena iman yang ada dalam diri mereka. Kalau kita merasa sulit untuk mengetahui sesuatu, harusnya menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan ini karena iman kita yang lemah. Mengapa iman kita lemah? Bisa jadi sebabnya adalah karena kurangnya perhatian kita kepada ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan menumbuhkan iman. Makanya gak bisa dipisahkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu wal iman. Ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Musibah itu banyak. Kalau bicara soal musibah, jangan yang selalu tergambar itu banjir, longsor, gempa. Banyak musibah itu. Kemalasan melakukan ibadah, musibah. Males duduk di majelis ilmu, musibah. Apapun musibah yang terjadi, kata Allah, itu biiznillah. Terjadi karena izin Allah. Tetapi wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ada problem, ada masalah yang sulit, crowded. Itu musibah. Tapi orang yang beriman akan diberikan petunjuk dalam musibah tersebut. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ini ayat seolah-olah menggambarkan tentang seseorang yang terkena musibah. Tapi kemudian dia tahu bahwa ini semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menampakkan keridhaan. Dia menampakkan kerelaan. Dan dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak putus asa. Tidak galau. Sadar bahwa musibah ini terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukannya kemudian? Terus mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah, manfaat dari iman. Yang pertama, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-hayatu at-tayyibah. Iman memberikan faedah. Apa faedahnya? Al-hayatu at-tayyibah. Kehidupan yang baik. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan yang baik baginya. Kehidupan yang baik itu tidak mesti gambarannya Allah berikan harta yang begitu banyak, melimpah ruah, enggak. Tapi kecukupan dalam menjalani hidup, ya, itu sudah disebut al-hayat at-thayyibah. Ketentraman, ketenangan hati, qana'ah, itu sudah masuk kategori al-hayat at-tayyibah. Di surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita. Lihat, tidak cukup sampai di situ. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa huwa mu'min. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Maka, apa kata Allah? Kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Tentram dengan ilmu dan iman. Sehat lahir batin. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya. Yang kedua, berikutnya yang ketiga, ar-rizqu at-thayyib, rezeki yang baik. Ini faedah dari keimanan, rezeki yang baik. Dalam sebuah ayat yang masyhur mungkin sering kita dengar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Barokah dari langit dan bumi. Ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir, barokah dari langit itu berupa turunnya hujan. Kalau barokah dari bumi itu berupa tumbuhnya tumbuhan. Sebagian ulama kemudian ada yang mengatakan, di mana ada air, di situ ada mal. Di mana ada air, di situ ada harta. Ada rezeki. Karena air itu sumber kehidupan. Tapi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, maknanya dari ayat ini jauh lebih umum daripada itu. Intinya semua kebaikan akan Allah berikan. Karena yang namanya keberkahan itu adalah terkumpulnya kebaikan dalam sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, maka salah satu kuncinya adalah iman. Iman yang benar. Iman yang benar dihasilkan dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah Quran dan Sunnah. Ya. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Disebutkan oleh para ulama, iman adalah sesuatu yang bisa mencegah datangnya segala hal yang buruk dan hal yang tidak diinginkan. Iman adalah sesuatu yang bisa mencegah datangnya segala hal yang buruk dan hal yang tidak diinginkan. Di Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan benteng, melindungi, menjaga orang-orang yang beriman. Janji Allah. Kita ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, nyaman, damai, enggak ada beban. Kalimat enggak ada beban itu bukan berarti beban memang tidak ada. Orang hidup pasti punya beban. Tapi beban itu tetap dihadapi dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Masalah, kesulitan, ketakutan, bukan berarti tidak akan pernah ada. Ada, tetapi semua itu tidak memberi efek yang membahayakan. Tetap tenang, tetap tentram, tetap nyaman. Kuncinya adalah beriman. Sebab Allah menyatakan bahwa Allah akan melindungi, menjaga orang-orang yang beriman. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang sesungguhnya itu akan mendorong kita untuk introspeksi, selalu koreksi setiap saat. Selalu yang patut untuk kita salahkan itu kita sendiri. Kenapa? Kalau keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, wasyarr laisa ilai. Keburukan enggak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi keburukan, cobalah koreksi. Ini mungkin karena keimanan kita yang belum benar. Ada problem, ada masalah, ada musibah, ada fitnah, ada ini, ada itu. Hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sangat tidak kita sukai. Terjadi. Mungkin ini karena iman kita. Karena iman kita yang tidak seberapa. Bukan karena hal yang lain. Jelas sekali kok Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya adalah ar-rif'ah. Kedudukan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas sekali. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu hingga beberapa tingkatan. Artinya Allah akan berikan kemuliaan. Kita hidup itu benar-benar mulia. Kalau yang menjadi pemberangkatan kita ilmu dan iman. Kemudian selain itu, faedah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan berikan jaminan keamanan. Allah akan berikan jaminan keamanan. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang kemudian mereka tidak mencampuri keimanannya dengan keboliman, dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah dari keimanan. Kalau kita merasa bahwa kita belum mendapatkan semua hal yang disebutkan tadi, maka ini menjadi koreksi bagi kita, jangan-jangan memang iman kita yang belum benar. Ya. Jangan pernah patah semangat untuk terus memperbaiki kualitas diri. Caranya dua ini. Ilmu dan iman. Hadirlah selalu di majelis ilmu. Saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kemudahan untuk kita bisa hadir, duduk, belajar, bersimpuh di majelis ilmu, maka itu tandanya Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan kebaikan semuanya. Karena semua kebaikan itu ada di situ. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan difaqihkan dalam urusan agamanya. Ia akan punya kemauan untuk belajar. Ya. Supaya hidup lebih berkualitas. Kan beda ya antara dalam hal minum saja. Antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu sudah beda. Walaupun sama-sama pakai tangan kanan. Sama-sama masuknya ke mulut. Tapi nilai dan kualitasnya akan berbeda. Kalau orang yang punya ilmu itu kan sebelum minum dia baca bismillah. Tahu aturannya. Tahu adabnya, tahu etikanya, itu yang membedakan. Makanya jangan ragu kalau ilmu itu adalah sesuatu yang akan merubah hidup kita ke arah yang lebih positif. Dalam cara sholat, dalam cara muamalah, dalam banyak hal. Itu akan sangat terasa oleh kita ketika kita melihat banyak orang yang gak tahu. Ya. Soal sholat yang baik saja gak tahu, soal wudu gak tahu. Soal muamalah enggak tahu, soal cara makan, soal adab ini, adab itu enggak tahu. Nah, akan terasa. Dan kita akan bersyukur kepada Allah betapa nikmatnya. Betapa nikmatnya saat kita mengetahui ilmu. Ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.